Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita At-Targhib wa At-Tarhib karya Al-Hafidh Abdul Azim Al-Mundiri rahimahullahu taala. Hadis beliau bawakan masih tentang anjuran untuk memulai kebaikan atau mencontohkan hal yang baik di dalam Islam sebagai pelopor pemula dalam kebaikan, sekaligus terhib ancaman bagi orang yang memberi contoh kejelekan atau memulai hal yang jelek sehingga menjadi contoh bagi yang lain. An Ibn Mas'ud radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal laisa min nafsin tuqtalu dhulman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatl. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW menyebutkan setiap jiwa yang terbunuh dengan kedzaliman, artinya terbunuh mazlum sebagai orang yang terdzalimi, maka dosa pembunuhan itu terbebani pula kepada anak Adam yang pertama dulu ketika membunuh saudaranya, karena dia yang pertama memberi contoh pembunuhan, dalam tanda kutip, pembunuhan dengan kedzaliman. Hadis diriwayatkan Bukhari, juga Muslim, dan juga Tirmidzi. Hadis disebutkan demikian bahwa dia yang membunuh dengan kedzaliman, karena tidak semua pembunuhan kedzaliman, namun dibatasi dosa yang mengalir kepada anak Adam pertama ketika pembunuhan itu pembunuhan tanpa hak, pembunuhan dengan kedzaliman. Karena di sana ada pembunuhan, tapi dengan hak, bukan dengan kedzaliman. Seperti qisas, itu pembunuhan. Hukum qisas ketika ditegakkan, maka algojonya, eksekutornya, membunuh dia penggal kepala orang itu, tapi dia membunuhnya dengan hak atas nama syariat, dan itu perintah Allah. Dan beberapa yang lainnya. Yang jelas yang dimaksud di dalam hadis yang ada celaan atau terkena dosa karena pembunuhan itu, ketika itu dilakukan zulman, dengan kedzaliman. Kembali kepada hadis, hadis ini mengajarkan kepada kita atau mengingatkan kita agar orang itu memperhitungkan ma'al. Ma'al itu buntutnya, dampaknya dari segala yang dia ucapkan, dari segala yang dia perbuat. Agar sebelum kita berbicara sesuatu, ingat dan perhitungkan apa dampaknya nanti yang akan menjadi bumerang bagi kita. Sebelum kita berbuat sesuatu, pikirkan apa dampaknya, madharatnya bagi kita kalau kita lakukan itu. Lihat Ibnu Adam, dia enggak mikir. Dia enggak menghitung perbuatannya. Hanya mengikuti hawa nafsunya karena emosi dan sakit hati belaka. Udah gelap mata saudaranya dia bunuh. Akhirnya dampaknya dosa ngalir kepada dia. Berapa banyak pembunuhan terjadi di dunia ini semenjak zaman Adam, Nabi Adam, manusia pertama. Dari semenjak zaman itu sampai detik ini, setiap kali jiwa terbunuh dengan kedzaliman, dibunuh dengan zalim tanpa hak, tentu si pelaku pembunuh dosa. Tapi dosa ini pula ngalir kepada anak Adam. Selayaknya pahala itu mengalir, kalau itu amal jariah kan ngalir pahalanya. Wakaf atau ilmu atau ini, pahalanya ngalir kepada yang beramal soleh. Dia sudah mati, dia sudah dikubur, tapi pahalanya terus berjalan kepadanya, ngalir, tidak berhenti. Tetapi ini celakanya yang ngalir dosa. Ada pembunuhan, kembali lagi dosanya ke dia, numpuk. Berapa banyak, na'udzubillah. Kalau saja dia mikirkan ini, anak Adam, bahwa dampak dari perbuatannya membuat semua pembunuhan ngalir ke dia dosanya. Kenapa? Karena dia yang nyontohkan. Dia yang pertama, manusia pertama di muka bumi ini yang membunuh dengan kedzaliman. Dan ini pelajaran besar bagi kita, pelajaran penting. Kalau saja setiap orang mau mengingat. Emosimu, syahwatmu, hawa nafsumu sesaat, tapi buntutnya berkepanjangan. Oleh karena itu, hadis mengajarkan ingat-ingat, hitung segala ucapan dan perbuatanmu. Apa dampaknya kepadamu? Orang tidak bebas semaunya berbicara, orang tidak bebas semaunya boleh berbuat. Hadis tentunya ancaman, peringatan keras bagi orang yang membunuh dengan kezaliman, sekaligus ancaman bagi orang yang mempelopori kejelekan. Memberi contoh buruk dan diikuti oleh orang. Dicontoh. Karena dia yang mempelopori, ngasih contoh, ngalir ke dia dosanya. Sebagaimana dalam hal pembunuhan ngalir kepada anak Adam. Karena sebelum dia gak ada pembunuhan. Dia yang pertama kali menumpahkan darah orang lain dengan zalim. Na'udzubillah. Maka semakna dengan itu, perbuatan-perbuatan muhdatsat, perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang direkayasa dalam agama, diada-adakan tanpa contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Terlebih kalau dia tokoh di masyarakatnya, orang terpandang, ditiru, dijadikan pegangan dan rujukan, di mana orang akan berkata, masa enggak boleh begini? Buktinya itu fulan, kan dia orang ngerti, dia orang alim, dia berbuat begini, dia pernah mengatakan begini, dia amalkan ini, ditiru oleh orang. Maka hati-hati, akan mengalir kepada dia dosa-dosanya. Setiap amalan dilakukan tanpa bimbingan dan contoh Rasul SAW, dia berdosa dan memikul dosa setiap orang yang meniru ajarannya dan amalannya. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Falahu kiflun min damiha. Dalam lafaz hadis Rasul sebutkan kiflun. Demikian kiflun itu dengan kasrohnya kaf. Kiflun. Kiflun maknanya nasib, bagian, punya saham dalam dosanya, punya bagian, ketimpalan. Seringnya lafaz kiflun dipakai untuk pahala. Seperti firman Allah, kiflaini min rahmatih. Kiflain min rahmati. Ini mendapat kifl double, dua bagian, mendapat dua bagian dari rahmat Allah. Namun terkadang dipakai juga untuk makna kejelekan, makna negatif. Dalam Quran pun ada seperti firman Allah, "Waman yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Yang memberi syafaat jelek, dia akan mendapati bagiannya, yang kejelekan dosanya. Li'annahu awwalu man sannal qatl. Di dalam hadis Rasul sebutkan dia anak Adam yang pertama mensunnahkan, memberi contoh pembunuhan. Pembunuhan dengan kedzaliman. Hadis menunjukkan bahwa orang yang memberi contoh sesuatu tercatat untuknya dampak dari sesuatu itu. Kebaikan, ia tercatat baginya kebaikan ketika dampaknya adalah baik. Seperti hadis yang sebelum ini, sahabat yang memberi contoh kebaikan, begitu Rasul anjurkan orang sedekah, langsung dia memberi contoh membawa tepung atau gandum, satu karung dia bawa, brek. Melihat ini sedekah, sahabat-sahabat yang lain terdorong untuk juga sedekah. Akhirnya ada yang ngasih ini, ada yang ngasih kurma, ada yang ngasih bajunya. Yang pertama ini yang membawa gandum ini. Dampak dari perbuatan dia memulai kebaikan, tercatat untuknya kebaikan. Makanya ini seperti tadi, anjuran untuk orang itu mau memulai kebaikan, karena kamu dapat pahalanya. Ketika ditiru orang, diikuti orang, terus ngalir kepada kamu pahalanya. Atau itu kejelekan, diingatkan. Hadis mengingatkan, mengecam agar orang itu jangan memulai kejelekan, maksiat, dosa, bid'ah, semuanya. Karena dampaknya juga dosa akan terus menimpa dia, ngalir kepadanya. Hadis pula dengan ini mengingatkan kita bahwa ini menjadi dasar hukum, bahwa membantu sesuatu yang tidak halal haram hukumnya. Membantu sesuatu yang tidak halal hukumnya, tidak diperbolehkan dalam syariat. Jangan kamu memberi bantuan dalam bentuk apapun, yang mana dengan bantuanmu itu memperlancar, mempermudah, mempercepat proses terjadinya sesuatu yang tidak halal itu, karena kamu bantu, maka haram perbuatanmu. Itu juga terambil dari hadis ini, karena anak Adam seperti membantu orang untuk membunuh. Gini loh caranya. Suatu yang tidak halal, pembunuhan. Ada beberapa penjelasan ulama terkait kejadian pembunuhan ini. Ada yang menyebutkan terjadinya di Jabal Thawr, di Gunung Thawr. Ada yang menyebutkan kejadiannya di Aqabah, Hira. Ada yang menyebutkan kejadiannya di Hind, India. Ada yang menyebutkan di Masjidul A'zam. Ini atau itu enggak besar manfaatnya. Mengetahui itu tidak besar manfaatnya. Tapi kalau kejadiannya di India terus misalnya, kenapa? Apa faedahnya? Enggak ada. Atau kejadiannya di Gunung Thur, tapi kada di Gunung Thur, kenapa terus? Artinya tidak semua pembahasan mendatangkan ilmu. Hanya hal-hal yang semacam itu tidak perlu dibahas, artinya dikaji, dicari, dibuka-buka kitab ini itu, sesuatu yang la ta'ila tahtahu, tidak membawa ilmu, tidak memberi manfaat bagimu. Tapi sebagian orang tertipu dengan hal-hal yang semacam ini, habis waktunya untuk sesuatu yang tidak membawa faidah bagi dia. Ini seperti itulah, seperti ini tempat pembunuhannya, apa gunanya? Yang serupa dengan itu sebagian misalnya membicarakan ketika Nabi Musa alaihi salam, kita tahu kisahnya bagaimana tongkat beliau dilempar jadi ular, kemudian memakan ular-ular yang tukang sihir, membelah lautan dan seterusnya. Dibahas tongkat Musa ini dari kayu apa gerangan, benar-benar kayu ini, kayu itu, dari negeri ini, Taib, kenapa terus? Taruh itu kayu jati misalnya, apa manfaatnya bagimu? Apa gunanya mengetahui itu? Gak ada. Sama sekali gak ada manfaatnya. Yang lebih manfaat membahas tentang faidah, hikmah dibalik semua itu. Makanya ilmu harus dengan bimbingan para ulama, sehingga tidak sia-sia waktu dan tenaga yang kita keluarkan untuk membahasnya. Imam Qurtubi rahimahullah menyebutkan dari hadis ini pula kita ketahui bahwa iblis dan syaitan menerima dampak, mendapat bagian dosa dari setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh makhluk terkhusus yang tidak mau sujud. Setiap yang tidak sujud, enggak sholat, dosanya ngalir kepada iblis yang pertama. Karena yang pertama nolak untuk tidak mau sujud adalah iblis. Maka setiap orang tidak sujud, dia dosa, tak mau sholat. Dan dosa itu ngalir kepada iblis, numpuk, menumpuk, menumpuk. Semenjak zaman itu sampai yaumul qiyamah. Dia yang ngasih contoh, gak mau suruh sujud oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini Rasulullah sebutkan dosanya ngalir kepada dia, dosanya kembali kepada yang memberi contoh, Qurtubi dan Hafidz Ibnu Hajar dan banyak ulama menyebutkan ini kita maknakan kepada setiap orang yang memberi contoh jelek atau maksiat dan dia tidak bertobat dari kejelekan itu, maka kepadanya hadis, dosa itu ngalir kepadanya selama dia belum atau tidak bertobat dari kemaksiatan itu. Kenapa demikian? Karena kalau dia sudah bertobat, ya sudah Allah ampuni dan tidak akan terbebani dosa-dosanya. Kita ketahui Nabiullah Adam alaihi salam beliau melanggar yang dilarang oleh Allah, makan sesuatu yang dilarang untuk dimakan. Apa berarti kemudian dikatakan setiap orang yang melanggar memakan yang dilarang oleh Allah dosanya ngalir kepada Nabi Adam, atau meminum minuman yang terlarang yang diharamkan oleh Allah dosanya ngalir kepada Adam? Ijma, sepakat ulama mengatakan tidak, tidak mengalir. Kenapa? Karena Nabi Adam sudah bertobat alaihi salam, dan benar-benar bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak kembali kepada beliau dosa-dosa itu. Atau ada khilaf pendapat lain dari para ulama mengatakan Adam dosanya atau pelanggaran yang terjadi pada beliau, pelanggaran yang terjadi beliau lakukan dalam keadaan beliau lupa kalau itu dilarang oleh Allah. Dan orang yang lupa tentu beda hukumnya dengan yang sengaja melakukan pelanggaran. Ini atau itu, artinya kalau lupa ya sudah gak masuk dalam pembahasan. Tapi seandainya itu bukan karena lupa, toh Adam sudah bertobat dan benar-benar tobat dan diterima tobatnya oleh Allah, maka tidak mengalir kepada beliau dosa orang yang makan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ayat atau hadis, ayat karena Allah kisahkan kejadian anak Adam ini dalam Quran. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhi faqatalahu. Allah ceritakan dalam Quran, dan hadis pun menceritakan ini. Ayat dan hadis menjelaskan bahaya dan dampak dari hasad, iri, dengki. Karena anak Adam ini yang mendorong dia tega membunuh saudaranya karena hasad, karena iri dengki. Karena sesajian yang ditakorupkan kepada Allah dari saudaranya diterima, yang dari dia tidak, hasad dia. Bagaimana hasad ini membuat orang itu sampai gelap mata, a'udzubillah, memusuhi bahkan sampai tingkat tega membunuh orang yang terdekat dengannya, saudara kandungnya sendiri, orang yang paling berhak dia bakti padanya, orang yang paling berhak dia bela, orang yang paling berhak dia lindungi, malah dia bunuh. Hasad, dampaknya besar. Orang yang paling pantas dia sayangi, orang yang paling patut untuk dia jauhkan dari segala gangguannya, kedzalimannya, justru dia timpakan padanya karena hasad. Hasad merupakan penyakit yang karenanya menimpa pula kepada orang-orang Yahud. Am yahsuduna an-nas 'ala ma atahumullahu min fadlih. Mereka hasad karena keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian hambanya. Kenabian Allah berikan kepada Arab, bangsa Arab, tidak kepada Yahudi. Padahal sebelumnya mereka gembar-gembor akan datang nabi terakhir akhir zaman. Mereka tahu dalam Taurat, cuman tidak disebutkan siapa. Dan wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka yakinnya dari Yahudi. Nanti kalian lihat nanti belakangan nabi terakhir penutup dari kami pasti. Ternyata bukan, hasad mereka sampai membuat mereka berani kufur, menolak dan mengingkari kenabian Rasulullah SAW. Kafir mereka karenanya. Wallahiyadzubillah. Hasad. Hasad bermacam-macam tingkatannya. Yang terjelek ketika seseorang itu berharap kebaikan yang ada pada saudaranya terangkat, tercabut dan hilang. Dia sudah puas dengan itu. Pokoknya saudaranya enggak mendapati kebaikan itu. Tingkat yang di atas itu sedikit, dia berharap kebaikan yang ada pada saudaranya, yang didapati saudaranya, tercabut dari saudaranya dan pindah kepada dia. Dia yang mendapati, jangan orang lain. Ini lebih mending dari yang sebelumnya tadi. Kenapa sebelumnya lebih jelek? Karena dia tidak berharap kebaikan itu ada dari kenikmatan Allah. Dia sudah cukup puas kalau itu dicabut. Kemana? Gak tahu, sudah, yang penting gak ada kenikmatan itu. Bahkan kalaupun dirinya tidak mendapatinya, yang penting gak ada. Terkesan sekali dia murka dan benci dengan kenikmatan dan kebaikan Allah. Dia puas kalau gak ada itu kenikmatan. Makanya ini agak mending walaupun tetap jelek. Berharap kenikmatan pindah padanya sebagai kenikmatan, dia tidak inginkan itu hilang atau terangkat, akan tapi pindah kepada dirinya, itu pun sudah sangat jelek. Nah, hasad ini punya kekuatan, punya kekuatan jahat. Naam, ada kekuatannya. Allah berikan fitnah, cobaan dan ujian bagi hambanya. Artinya kekuatan mampu hasad ini untuk menimpakan kejelekan kepada orang yang dihasati. Oleh karenanya Quran membimbing untuk kita berlindung diri kepada Allah dari hasad. Ketika dia beraksi dengan hasadnya, wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang hasad ketika dia beraksi dengan hasadnya. Karena ada kejelekannya, ada pengaruhnya. Bisa sakit orang yang dihasati, bisa rusak kalau itu barang atau sesuatu yang dihasati. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan untuk anak didoakan pagi, sore, pegang ubun-ubunnya. U'idzuka bi kalimatillahit tamma min kulli syaitan wa hamma wa min kulli ainin lamma, dari mata. Mata orang memandang, melihat ada dua. Mata yang satu mata ainul i'jab. Mata karena kagum. Karena kagum. Kalau dia melihat anakmu misalnya, kok kagum-kagum dia karena sangat cantiknya, lucunya, atau gantengnya, putihnya. Sehingga dia puji-puji karena kagum. Dia kagum, seneng. Lucunya anak ini. Wala dia nyebut, wala berzikir kepada Allah, masya Allah, barakallahu fi. Tapi dipuji-puji karena kagumnya. Ayunya, gantengnya. Mata ini punya kekuatan jelek. Jangan heran kemudian si anak nangis. Tiba-tiba gak sakit, gak apa. Panas dingin. Dari kekuatan kejahatan mata ini. Yang kedua, mata hasud, mata hasad. Karena hasad, jahat. Ini melihat anak tadi, mungkin dia gak punya anak, atau mungkin kok gak selucu anak ini, atau yang semisalnya kok gak segemuk ini. Hasad dia. Dia pandang, dia lihat anak ini, bisa terkena kejahatannya. Demam, setep, teriak-teriak si anak dan yang semisalnya. Jahat. Dan dia punya kekuatan memang. Makanya kita dibimbing untuk berlindung diri kepada Allah dari kejahatannya. Doa itu yang menjadi benteng pelindung, dipasrahkan kepada Allah. Kalau orang awam yang tidak tahu ilmu dan akidah, di maunya menjaga atau membentengi si anak ini dikasih mur. Mur diistilahkan mur sab'ah. Mungkin antum pernah lihat hitam-hitam ditaruh di dahi si anak, si bayi. Itu namanya mur sab'ah. Maunya mereka supaya terjaga dari mata yang hasad. Atau yang lain dikasih gelang dari kain hitam, biasanya ada mentol sedikit, isinya raja-raja tertentu, atau kalung. Ya tadi untuk melindungi dari setan, dari ini. Ini semua jahiliyah. Tidak melindungi sedikit pun, malah menambah madharat. Tidak ada yang melindungi kecuali Allah. Maka dilindungi dengan doa dan wirid-wirid yang syar'i. Sebagian orang awam pula yang mungkin mengerti bab ini, tapi salah kaprah. Sehingga kamu dapati sebagian orang-orang tua, kalau ngelihat anak lucu, misalnya, ini bagian yang pertama, karena kagum. Dan dia ngerti supaya gak kena matanya, supaya gak kena kejahatan matanya, dia memujinya misalnya, aduh anak ini ele-e. Yang dia maksud pujian, tapi maksud dia supaya gak kena kejahatan matanya, dia balik dengan ucapan celaan. Tapi mereka mafhum, saling memahami bahwa yang dimaksud ini kagum. Ele-e kona, misalnya kalau orang awam. Ele-e are iki. Tapi ini salah kaprah, bukan begitu caranya. Tapi didoakan, Masya Allah, Barakallahu fi, Mubarak alaik, mudah-mudahan diberkahi kamu nak, mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Begitu seharusnya. Nas'alullah al-afiyah wa salamah wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.